kang tenangan diulang karo kiai gondrong tenang. Ayo podo dirungokke ojo ngomong pokoke nganti ana sing ngantuk ndok mawon. Anaumu akun maut tidur itu saudaranya mati. Kalau kok kula ngaji jenengan ngantuk berarti jenengan siap-siap. Dadang klutuk dipangan uler wong sing ngantuk mangap lagi. Kadang klutuk mangan sajengke wong sing ngantuk lambene. Ibu bapak rahimakumullah. Kula bungah saged sowan para jamaah. Najan awak kula sayah lumrah. Tapi muga-muga ketemu jenengan kabeh lara kula dadi mari. Moga-moga jenengan sing perlu ngaji insyaallah kantor ridhone Ilahi. Amin. Ingkang tindak mriki oh sing kula ngomong Injil-Injil ijo yo. Kula niku wau saking Punggur Menara Sarasa. Soale katon dalu gelas dereng kula. Jatah kula terus di nosong ini kurang sih tak jam roja. Waktu ini pun namun teh pengajian, tenggalan, teng mobil, teng pesawat. Ini pun makanan sehari-hari. Kula nanti ditawari dua perusahaan besar di Jakarta. Terus jenengan istirahat mawon ngaji, kula dari komisaris perusahaan di Jakarta. Sopong apa? Oh wartawan ya, wartawan patroli. Jenengan mandek awan rosa ngaji. Jenengan lah kesel awan bengi esok sore ngalor ngidul ngetan ulot. Oh jenengan kula jaluk jadi komisaris dan perusahaan kula. Kula boleh di apartemen di Jakarta dengan tepuk-tepuk mabok. Dengan nasihat itu lo jaluk gaji itu kasihnya kok lo minum itu berondong aja kira pengas lembutin mau sakit bapakmu masuk pasang bayi pertimbangan itu rumahmu kayak pipli. Jenengan istirahat awan pun tugasnya jenengan nasihati pulau sebagai CEO perusahaan. Jenengan jaluk bayar kita arem darah jauh 1 juta jaluk kita di pulau dulu. Tapi jenengan pun pulau mesakit jaluk jenengan itu ngalok itu waktu kita di dalam pulau jauh. Ibu bapak umpama urip itu namun nuruti pulau diam pak nuruti keluarga insya Allah itu pulau tombol. Tapi ini wajah bahwa hidup itu tidak hanya sekedar hidup. Kalau hidup hanya sekedar hidup dan tidak bisa memberikan nilai manfaat, munyuk ke yore. Bahkan munyuk malam saat ini bisa menikmati manfaat. Munyuk lebok ke kebun binatang, wong lebok ke kebun binatang, tukuh tiket. Gini apa badan? Tegasnya lebok munyuk malam bisa manfaati petugasnya kebun binatang. Malah orang kini kadang-kadang mulai senang karo munyok ini bang karo dia melebu kebun binatang delok munyok sanggungnya 1 sewu pengajian delok kiai ono kotain pak nyemprungi sewu nyewon sewu berarti lu larang kiai nopo munyok. jenengan luwih ngajeni kiai napa muyo? Ngomong muyo tak balepakan. Karena pola pikirnya kebalik-balik. Kula lak sering ngomongnya. Kadang napa to wong nek diajak ngaji luwih angel daripada nonton jalanan nonton dangdutan. Ini apa boleh? Lah sudah pengajian lo mesti mangkat kakean sambat. Ini wak tonggo dia nanggap jaranan rati undang. Kamu kok jaranan itu sak jajan yang undang duit. Kok sing teko wong nabung? Berarti wong nabung koyo. Mila bapak ibu orang duit roh magumu. Kalau sering ngomong ya kan? Bu, Pak, dijawab. Munyok niko yang disukur bedang karo duit. Niku kira-kira milih duit apa bedang? Padahal luwe haji duit apa bedang? Tapi munyok luwe milih bedang. Kenapa? Karena munyok tidak karo nilai. Mergo munyok orang lebih duit. Tapi itu kalau kaki nonton TV, kalian haji niku nilainya kata ini. Ini kata-katanya Allah itu yang milih ngaji nopo nonton TV. Yang milih nonton TV berarti milih duit nopo pisang. Pisang, sing milih pisang nopo jenenge. Mila kok Allah mau diundang ngaji malah ngeboti nonton TV berarti kelasin koyo. Tapi kula tawaran niku kula tolak pun boten. Kula tanya si mawon. Senajan kula wektu rontek kula rapok. Kula pikir-pikir menawi kula umroh niku kadungake wong sing mangkat ngaji dalu menika minimal umroh syukur-syukur haji. Ning lak mau ngamin kok yakin ora mangkat. Yo minimal nyicil rumah di sini. Dengan jadwal mulai duit satu saya tuh. Saya selisih mangkoron bang membuka buku tabungan haji kasar. Buku tabungan haji satu saya tuh. Jenengan pun asal buku tabungan rupanya hijau sama tulisannya labai kalau muka labai sama gambarnya untung. Kan lumayan ya. Bayar satu saya tuh nyawang gambar. Agung, apa-apa? Ongkos haji ini kula 35 juta. Jenengan mau menabung pinten? 100. Berarti mau dari kurang 34 juta 900. Umpama kiai kula dereng mangkat wis mati pripun ora apa-apa. Paman. Pamane apa sing tak kira sing paling kondang jenenge apa? Apa? Supron, Jakron, di Merosan. Pemani Supron, gue nakung satu sewu, kurung angkat, gue mis mati. Sehingga di jelok Gusti Allah, ini nyantik orang yang nyantik. Begitu gue mati, kok kerontak. Ini kalau malaikat pun karena gede, Jakron. Di pulau. Gue sholat sama orang. Nyok, nyok. Gue ngaji. Udah snack. Kowe poso, sakonangan. Kowe zakat, sewu. Terakhir sapa takon? He takon, nggih kula malaikat. Kowe haji apa ora? Jawab, boten malaikat. Malaikat ora takon. Lah apa kowe haji ora? Jawab, yo salahmu malaikat. Ngopo urung mangkat kok wis mokaten. Ya semoga-moga Jabron juga kasih lah. Amin. Sholat yang bisa kan nabung podo karo nonton. Sholat yang bisa ke Masjidil Haram podo karo sholat yang nabung yang satu sewu. Jumatan yang bisa ke Masjidil Haram podo karo Jumatan yang satu sewu ke nabung. Bila besok jenengan rasa kaget lah Jabron mulai kaji malam gak tau Jumatan. Soalnya apa tabungannya sih? Lo jawab. Nabi Muhammad niku rikala hijrah saking Mekah ke Madinah dengan perjuangan seperti itu, naik unta. Buyak karo kafir kures ajeng dipaten. Kanjeng Nabi ra tau sambat. Dikandani karo maratuane Kanjeng Nabi, sinten Abu Bakar. Mangkat tindak ke Madinah. Saking mawon jamaah haji umroh niku kata sing sambat numpak bis terjang Mekah ke Madinah, Madinah Mekah 6 sampai 7 jam. Kula bayangke bagaimana dulu ketika perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira kula umroh niku kula numpak bis kula bayangke. Alah Kanjeng Nabi kaya ngene ra tau sambat. Mosok aku ngaji saiki kepenak numpak pesawat. Numpak helikopter, numpak mobil kepenak. Senajan to dalane teng nabung nyawon. Kula iki kadang-kadang buatin Lampung tengah niku kabupaten paling tuwa. Tapi dalane paling panjang. Lho dalane paling tuwa. Napa bedane Yogya kali Lampung tengah? Bedane siji, Lampung tengah niku banyak jalan berlubang. Yogya niku banyak lubang berjalan. Sing paham sing japron tok. Sarkem japron kaya kan sarkem banget. Jadi sobomu rono bulan. Konangan. Iki nyuwun lho. Kalau kemudian hanya sekedar ingin gaji, kalau sebulan dibayar 100 juta itu di mana keluarga kula wis cukup. Tapi nyuwun lho, hidup tidak hanya sekedar hidup. Kanjeng Nabi dawuh, khairun nas anfa'uhum linnas, menungso sing paling apik niku menungso sing kata manfaate tumrap menungso liyane. Lagu nomor yang tak kaya seorang berhati api kula terputih. Kula itu kelingan nih, bisa-bisa Lampung dengan dulur kula. Kula itu mangkat di Yogyo, bodoh sejuta kok. Awal sangat puluh somo, kajeng kuliah kan IAIN. Saat ini ganti UI, Universitas Insya Allah Negeri. Yogyo itu lah kampus macam-macam. Kalo apa? APMB, Akademi Penggemar Musik Dangdut. Ano UII, Universitas Insya Allah Islam. Ano kuliah sih paling gampang, SDTR, nomor sekolah kalau kamu lulus lebih. Kulo gue bener juga kok. Jadi kulo motivasi santri nih Pak Kiai Mubarok. Sing santri pun gitu, mangat dong. Santri nih Pak Kiai Mubarok pun gitu. Mas Aceh. Santri nih KB, ya. Dengan moga-moga anaknya iso dadi kiai kabeh. Minimal Mbah Mudin kaya sakron. Amin. Kula mangkat gawa dua sejuta tok, lebih daftar kuliah kula mboten tes. Mboten melu tes, soalnya napa? Kula mbiyen zaman aliyah niku senajan ora tau mlebu sekolah, tapi kula ranking terus padakan. Bisi kula itu yang paling elek mau siji, matematika. Jenenge mawon matematika, makin tenangan makin tidak karu-karuan. Kalau paling keras pelajaran sing kula sering niku biologi kok, terutama bab anatomi tubuh. Tentang reproduksi Pak Sida Prodi belum saya biji ini songo dibagi 9 pelajaran. Kalau ingin ini anak-anak sini terlibat ketemu kalau termotivasi ingin kuliah jadi wong sukses kabeh. Amin. Kalau ngangkat daftar, begitu daftar bayar kuliah kabel wirawi ini belum lentek. Sejuta kok kamu kok keluar sama ini kali orang tua pula maka bakat Anda tidak perlu tes. Kenapa? Karena nilainya bagus. Oke. Kalau zaman aliyah itu lah dia kasih istilah NEM gitu. Nilai apa tuh? Nilai etanas murni. Aku ngasih etanas. Nilai etanas murni. Biji pulau etanas itu tahun saya pulau Solo itu tertinggi sak Lampung tingkatan madrasah aliyah. Dari ulang itu sekolah dan kodok, dia gak tau bayar. Soalnya kok ranking terus mesti oleh beasiswa. Jadi gue juga pinter, kok pinternya kali guru. Gak ngabusi duso, kayak kali lah popo. Kenapa-kenapa aku gak tau? Kayak kali lah popo. Akhirnya kok jadi masalah. Saya tinggal di mana? Gak kuat bayar kos. Kos kalau jual itu pun larang. Akhirnya pulang ribet, boleh masjid, saya butuh penunggu masjid. Tapi lo jualnya, soalnya lo kok masjid, tapi kalau ada kata-kata kanan dia, Muhammadiyah, kok kanan dia. Bapak Lampung ini boleh masjid, ini kok lah gampang, ini apa betul? Ini lo kasih rasa, ini kok dulu, kali kayak besek kaku. Salawat Nabi Muhammad. Akhirnya kulau kendilnya, gede panggungan, ya Allah, kulau izin lawan dulu kali waktu kulau bayar kos. Kulau kuliahkan zaman, kulau kuliah sanawiyah, kelas telu, nganti saat ini kulau ratau sambar, bambakan duit kali waktu kulau. Kulau kayak kulau barang itu ngomong kali bapak kulau, Pak Bu, dengan rosa mikir warisan kulau, kulau tak duit ini. Aku izin, jadi anak, kok mau ngarep warisan ini, wong. Itu awakmu, mau limpo. Siapa tu mau lima? Apa yang mau lima? Mangkep kangen melu morot kok. Lanjar saya M10 mangkep kangen melu morot tua morot tua mori mori menantu menang mabok. Akhirnya M15 mangkep kangen melu morot tua mori mori menantu menang mabok morot tua lagi menantu melu marisi. Morot tua ni ngomong M1 apa lima kamu. Kebabon. Abis itu aku ngaji di Lampung, bayarin 3M. Bapak itu 3M, matur nuwun Mas Miftah. Sampai ngawal. Kalau saya mikir, bongso-bongso kan ini. Saya mikir panitia. Repote dadi kiai awan bengi gaweane ngur santri. Apa meneh yen diundang ngaji pamit kuleh wis mesti disalami. Salami. Kata-kata ngerti ya, dia pengen ngaji serius kan gitu kan mau ngaji nyantai yang dikit mau. Nah, disitu semerdas munggu. Ijtihaduka lima dumilalaka, wataksiruka lima tulibabilka, dalilun alal dimasin basiruhabibilka. Kesungguhanmu lima tulibabilka, untuk lima dumilalaka, atas apa yang Allah jaminkan untukmu. Ayo, aku saksa, belum ngerti sini lagi, aku isi. Menurut sini. Ayo, itu sih ngasih kita lebih gampang itu ngasih kita lulu tenggak jendera ada tripod ngasih jika ngelak akhirnya lo kok lo golek-golek ketemu masjid pak lo berdiri lamar ngobok lamar berarti penjaga masjid lah istilah yang Yogyo noko dan Jakarta namanya marbot gih marbot gak ada takon guna KTP ya Allah apa wajah putu wajah kriminal. Masuk mau pengen jodoh kecil tidak ditakoni. Akhirnya keluar dari KTP di tes. Kowe ketoknya nomor UPO NU. Masih tidur pak, ini masjid Muhammadiyah. Kowe tak tompong manggon masjid ini syaratnya siji. Kowe kudu melu aturane kata carane Muhammadiyah. Mergo kula kepengen. Kula tompong, oke. Maka sejak saat itu saya resmi menjadi James Bond. Apa itu James Bond? Jaga masjid dan kebun. Nah, Android kan gak keren. James Bond. Nah, jadi lah awak lebih mondok pun jadi lagi di waktu ya sakit tunggal. Terus di antara kosong. Akhirnya mondok. Belum kuliah, belum sedikit. Nah, corongnya makan kepikut. Soal ke masjid, durang ke kanan-kanan. Apalagi manggul di Muhammad, ya itu belum baik. Pulau itu manggul di Muhammad, ya akan tahu sepertinya orang masalah. Masalah itu siji. Gara-gara pulau manggul di Muhammad, ya pulau kurung. Bukur pulau namun kakak buruk itu. Dan apa pulau di Muhammad, ya kurung. Soalnya Muhammad, ya belas orang tahu kalau selamatkan. Ramangan-mangan. Yes! Kere, itu kalau lo manggur di wong NU itu beuuuuh manggoran beuuuuh ide-ide yasinan, tahlilan, sholawatan, maragiban, pengajian, sholawatan, kaulutan, percepat, ruahan, tonggo, ini lorong, jaduk hidung lagi. Ngelalah si lorong lagi. Itu bingung. Nganggir pakai jabat kayak gesek. Zaman sak motor niku Bu. Iki dulur-dulur kula. Kula ngajak dulur iki ana Mbak Ela Nur Yamah. Ana jiran Nur Lela, ana Ibu kula Ibu Kaliso. Kula tetane iki. Kula niku saben mangan, mung mangan sego kucing. Zaman sak motor sego kucing iku regane 150. Jadi kan kalau sego kucing apa boten? Sego kucing iki opo? Sakupi, lauke sambel opo teri kunyit terus sego kucing. Kali kalau karet, kalau budak-budak sumbu lagi lah lama tak karet. Aku tanpa mu seperti sebuah kucing tanpa karet. Ambulan. Siapa gitu? Aku tanpa mu bagaikan ambulan kelapa. Ui ui. Selalu mengalami sebuah kucing si Zito. Alah, masa kotor cili. Negara satu saya kan sama. Kula nyundul mereka kan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah. Kula dinten iki ra kuat mangan. Tapi kula duwe cita-cita sesuk kudu iso makan iku. Kula tunggu. Kula tetep setiap dari mana? Ya Allah, kula sadek mangan kangelan tapi sesuk kula kudu iso makan iku. Bagi bahasa semua orang yang akan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ya Allah Bismillah. Saat ini pulau turu mawar kangeran. Sesok pulau pun bisa meneng gol turu kata bawah kita. Luka kawan. Bila kita hidup itu berangkat dari mimpi. Maka baliklah ke mimpi. Jangan ini dia turu. Mimpimu Pak Elek. Berarti turu sendiri. Tolong kasih ilmu mami. Ya Allah, pulau sani kita iso mangan. Ya Allah, pulau sesu iso butuh makan di wong liya. Ya Allah, pulau sani kita makan turu mawar kangelan rangge panggonan. Ya Allah, pulau sesu butuh iso meni panggonan wong liya. Akhirnya kuliah berjalan. Begitu berjalan, Mas. Saya punya penghasilan. Kulo dodolan aksesoris dan alun-alun utara. Gantungan kunci, pemiti, tisu, jepet, saat itu. Jadi kalau mau tak gendong, jadi kenapa? Jepet. Kok lulus terus tahu kok? Parah itu aja. Kulo duduk di pangeran. Asing makan atau sebuah kucing, ambilnya yang ringan. Gila? Asing makan atau pengemis atau ini. Den paring-paring gendong anaknya anak kula wis telung dina ora mangan. Aku ambil antara di rumah dan dalam. Jadi saya kalau merang gak bisa pergi MTN SPK kok kita matang musuh. Halo jalan guru. Gue cuma bilang yang utuh. Arab tak weneng pak orang. Kalau orang tak weneng pak Yusof. Pulau itu lagi solat kamu jatuh. Orang yang ini mereka. Saya solat itu bang. Kata pulau itu pondok itu jauh jauh. Yo nunggu sekarang lagi jangan rakam bayar. SPP rakam bayar. Terus macam saya solat pulau. Pulau sambil dulu dulu itu kalau ini. Esok. Wong pulau itu lah bapak bilang pulau tersarang. Bapak londeng ibu. Itu jalur pulau moro jam susu ini. Kok keleran? Kok kan dulu? Bodohnya ketahmu, Pak. Pulau tunggasnya sedokah. Gue, Pak. Gue habis sedokah. Ayo, mana? Lalu londeng ibu rasa ngomong satu sewu. Pulau tunggwe. Noto. Pani punah. Soko ngapin di gaji asbab di gaya di dalam hutan. Kenapa saya? Akhirnya susu ini pulau pakewo kali abang mitra. Lah ngopo. Masuk satu aku lama tamu. Lah ngopo. Jatuh atau rata. Oh. Akhirnya nopo, duit lima kali tak enak, nyok, pulau ikhlas. Karena mungkin saudara kau kejar susu katanya saudara. Pulau keringan dia jawi Al Quran. Manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa datang membawa satu kebaikan, maka Allah akan menggantikan 10 kali lipat. Bahkan dalam Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, jadi dikongkos. Mangkat lo kali sa. Yes, adalah yang alon-alon berlaku, ada 5 kilo. Waktu itu pulau kawah, pulau yakin. Mesti dagangan itu laris, kasut takut sih. Subhanallah, pulau nawak dagangan nganti jam loro bumi. Subhanallah. Lembate kowe jane karo tak kok karo ini mohon bersabar ini ada ujian. Ujian. Sesuk kok poso. Kira sak iki kok sing poso iku goblok ben tau kan poso. Jadi poso. Jadi kula iki arep tarik arep tangan seminggu kula kuat arep pokoke warak terus kula yo Pak. Kalau kalian biasa, jangan kuliah sangat telung bilo, kata bilo ramai itu luar biasa. Ya ramai. Wong nyawa itu ramai kaitannya kalau situ. Kata orang ramai ya udah. Contohnya sabu kaki berapa ribu tahun ramai kan? Ya udah. Soalnya itu. Lah jenengan, kalau orang kau kalau kau pakai itu barang, tapi kau yakin nomor mana Pak Mubarok itu ambil tirakat. Gino lho, lo sangkir seragam di tirakat dengan tirakat motong jigot. Ada japon, ahli ompok, ahli badok. Gula kosong, ya Allah pun gula kosong. Jadi standar di bulan itu lah minimal. Apa aku standarnya diburun kok? Aku lah boleh kecoh, kukus, adus, adus, dan wangi. Dari misal makan, kukus, lo makanan. Aku boleh balik kopi. Ini aku lah karena orang lahan. Jauh lebih mulia kita orang itu. Ini lah awak mungkin kecewakan. Kau gitu mulik. Ya Allah, orang masih buka kita awak. Mulut buka kan, gue curi sih. Lu kok ngap, angkot kan gue puisi ya. Kokong. Akhirnya kulau kosong, gue aku kosong. Pengennya jodohan meneh, tetep rakayu. Kosong meneh. Pengennya jodohan meneh, sampai telung di. Orang rakayu, kosong meneh. Kulau juga kurang meneh. Baru misalnya kalau kesempat, kulau mengangkat yang alun-alun, Gusti Allah kulau oleh-oleh. Gusti! Jangan kira janji. Wong sudah kasih ji, ganti 10, gini pak. Bahkan 700. Kakak jodoh kita setengah. Kulau rakayu, jangan katanya pipo ji. Es itu kulau rakayu. Lakukan di orang mana ibu? Wah, kira kalau tawakin alon-alon. Bonus kali Allah jam tu isu pulau tani. Awak tu kalau saya hangat nongkok, tidak wali banci. Jadi pulau tani kita beli jual meja jam apa? Banci kita makan mana ni? Mereka pulau kalau di kolam ni, kita lupa ni meja pulau ni. Dan kok ambil uang dulu. Kalau kok ambil. Dan itu kita sama kandel. Iya. Sama kandel. Iya. Ini mesti kalau mulai silet lo terminan. Kalau kayaknya saat ini Pak Kiai ini ada nolnya pas tata, tapi lebih semangat kayak pulau dia. Makan dia? Dari pulau tadi itu pengajian itu belum tetap kalau harus banji mau dong. Yang ini, gue main pulau mau. Ah, wah nanti kalau mau, saya sekamar sama abah. Soal sempol gue pelas kaki. Lucu, oke. Banji tak ada mau. Sekarang kalau di pulau, kayak abah, mau nggak ada aswat. Gue itu ketemu abah, kita sini pas Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa ngomong, ini dulu lah, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jarang yang sholat subuh. Saffron ini subuhannya setengah kilo. Musol ini tambahin seli fardu subahi kawanan billahi ta'ala. Diancam pulau pak ya. Oeseso lah sampai puluh tahun menaik. Tak usir soal kecil. Mungkin pak ya. Namun dia pak taklit. Allah mau dar. Barang-barang itu saya usir. Akhirnya diwonkan pulau wirita. Nah iso-iso tak wajah sholawat kabir. Tak wajah dari sholawat narya. Oh kabir tak wajah. Kona mau marah. Kitik. Terus apa bu? Tujuh pulau lorong. Kita rumah sakit pun pegang. Waktu roh mengedah lu jenengan kiri-kiri bujuh pulau kan bungake. Soko ngerti sakit bungake bujuh pulau. Aku langsung ngomong, wah di kongkong dungu. Aku mbakin, yes, mangan. Di kongkong dungake, wong sing dipikir, mangan. Ini sih diarani al-kalimu idha toma'an layakul hak. Sengaja lo kiai, sengaja lo mengalir. Tapi tomak, kalau mungkin bisa ngomong bener. Milang itu loh, alasan pulau mau kolak ngaji, semangat aku budi-budi bawa duit kata. Biar orang tomak. Tomak ini apa ngarep-ngarep. Tomak ini hujung petrolu, orang harus ngapain. DPR kok tomak, ya korupsi. Bupati kok tomak, ya korupsi. Contohnya, bupati mu. Apa yang dibutuhkan? Kan kamu masih ketemu KPK. Soalnya tak tahu ngasih karo aku. Tomak ya dulu gitu loh. Oh, men, ain. Tapi itu macam bokongnya gede apa ya sih? Sih. Men, gasnya gede, sih sih. Yang paling jijik ini, ain. Cangkemnya ombo buat kamu. Jadi orang tomak itu biasanya gede-gede. Cangkem, gede-gede. Kalau watak itu mau gelalah senaja kau jangan mari itu sopan. Rampung dulu, kalau lugu di ruang tamu, lugu kopor ya. Akhirnya ibu itu tekan 12 ribu deh panas itu. Ya kayaknya ngarep pulau ngomong nggak tadi, terus ngapung tadi deh. Pulau lugu minta ke antara di kopor. Lugu langsung, acuh. Jadi entik mungkin tak lupa entah pulau berdos nang tampil. Akhirnya pulau juga tak putih kan pulau sembuli. Kelingan bayar laut ini rumah dinas. Kalau rumah dinasnya batu ni kelapa putih pulau ni kau pulau atas. Jelaslah solar ini rumah ini saya buat kamu baju panas kau. Jadi mereka harus tak sembuli di sini. Kalau kalau betul ni, kalau itu dengan jadi dia, oh sekali-kali tomak kalau kami dia, oh jauh karak-karak. Milo pulau sangat bergol, dua sangu, matang kudu bersuara, penampilan kudu meyakinkan, sangu itu kudu oke. Supaya apa? Aku ngaji tanpa beban. Udah urusan. Pulau itu sudah pejabat, pulau ngomong. Kalau pulau ngaji sudah pejabat, kontribusinya adalah kritik. Ia orang itu tak kritik, orang sangat mudah pulau ngaji. Oh, aku orang kritik tidak memang, kalau pulau di sana tidak apa. Ayo, pada kesabar. Akhirnya aku mulai koyasi tak. Kalian berapa? Begitu lewat dan tangan siswa kota Yogyakarta, kata tukang becak itu sami judi, keplek, ceki, buat limo, yeah. Kulon batin, gusti, kulon itu sholat kok, kulon itu ngimami sholat, kulon itu nambah limo. Mangan mawon ora kuat. Nek iku tukang becak gawean judi jenengan ujo kali itu. Jenengan sampe pitut. Gusti Allah tau ora oleh. Apa nopo begitu pulau liwat tiang listrik ni bu, Bu Yasin sing pulau nopo ni kita samplak tiang listrik. Oh ibu, kalau tak sibuk, lupa. Lupa aku. Begitu pulau nopo kamera, jadi orang lain kita itu, dia pulau kena Bu Yasin ni. Oh aku susah ya. Akhirnya pulau balik, pulau sibuk Bu Yasin. Di situlah Allah mengejutkan saya. Begitu Buku Yasin kula angkat kata ini, kalau duit ewan itu hanya satu buk. Hanya duit satu buk. Kula mikir, ini duitnya sorok. Uang riba, kita langsung bilang mau didai-dai. Ini lah duitnya tukang beca orang mungkin. Soalnya kok duitnya tukang beca itu biasanya lecek kalau rupanya. Tantainya setengah jam. Orang apa sih bilang? Kira jiko sarane kok piye? Ini wong luwe lah akale oke. Kurang jiko konangan wong diarani maling. Akhirnya apa yang saya lakukan? Buku Yasin kula tiba ning dhuwur dhuwit, kok itu tak angkat dhuwite. Iya. Karane nunggu ibu. Kayak iki mantan copet. Akhirnya kula mulai karena cetak itu jumlahnya tetap 75.000. Tapi kula mangan, kula dhuwit apa kok? Kulau telepon abah kulau, bah, sekarang kami kulau orang ngomong, kak kulau nggak duit. Kulau ini bakso tak, oh, jadi urung mangan. Jadi kulau nggak duit, pitung kulau gimana ini. Angsa dan melengah, kan apa buat itu? Sekre, tadi seminggu meneh, modah. Akhirnya kulau kulau dulu, tapi duitnya kulau titiknya tengah ringan. Bah, kulau sebuah kucing. Ah, kulau nggak duit. Ini jaminan, kulo tak ada. Oleh Pak Anu juga kulo ramal. Langsung kulo mangan bunga sebuah kucing rompu. Kulo waktu itu gerak yang alami. Tapi rasa ke, kulo juga sambat kali orang tua tu. Soalnya kalau saya sambat, anda orang tidak lah. Semakin dengan banyak mengeluh, Allah itu berasa. Apa? Kulo nate narik becak 5 bulan. Wira teng pondok kulo kok tunggal sing becak nek santri kulo ngatang ngerti. Ya iya iki mantan tukang becak. Kulo niku narik becak 5 bulan. Kulo latihan sabar kanggo tukang becak. Tukang becak iku paling sabar sak donya. Bukti nopo? Nunggu penumpang ora teko becak itu tak dhewe. Kulo tau dulu ono tukang becak becake tabrak mobil remuk ora nesu kiyer becake remuk ora nesu malah nyanyi lagu India matane matane matane lagu India iki lah gampang kok waton dhewe lagu India ta tumpa iwa yang ingin saya sampaikan dari cerita ini apa? Nah, dulu kalau anda melihat orang sukses, kalau anda melihat orang besar, jangan hanya melihat kesuksesannya, jangan hanya melihat kebesarannya, tapi lihatlah prosesnya. Saat ini lagi dengan Mersani, delok ningali Pak Ibu Barok, jemaah yang oke ini mau jauh, ojo di delok saat ini mang delok tirakate. Iya apa betul? Iya. Wah, saya itu pernah pakai barok ini. Kui sakiti. Allah, saya itu pernah berserta pengajian di pokok kabupaten hari. Kui sakiti. Ah, dia nggak berkosok. Anakmu berapa tahun? Aku rata aku susu. Gua angkat bandre mau beli susu. Kulo rata aku pakai susu. Akhirnya berbengi. Kulo bilang susu kalian. Anak tak telur, mari kita rapat. Bagaimana pembagian ya? Kamu isinya, saya wadah. Selamat susu. Bila lah, kopi ini kira tahu kopi susu. Ini kopi kok pahit. Kopi susu itu lah bingung gitu. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turun. Ini sekarang kita ngomong harganya kopi apa? Torabika. Aku ngomong apa? iklan kopi itu bos kabeh. Apa kan dia? Oh, kopi kapal api. Dibuka kopi ini orang mau kapal. Iya. Kopi itu guluak. Dibuka kopi ini orang mau luak. Saya jujur iklan ini masih di iklan sarung gajah duduk. Jujur. Dibuka sarungnya orang belalai. Pasti kekirin-kirin, wah masalah. Waktu melihat kata rekaman. Gue malah semuanya ini belalain tong. Apa betul nih ceplon kalau gajah? Itu. Lak gajah kain, dasi, ono belalain. Lak ceplon, belalain nih, ono dasi. Salam Nabi Muhammad. Salam Nabi Muhammad. Ada moji apa lah? Ini santri. Tapi nak apa? Leh, siap-siap pelawatan. Nih, pas rupanya kau mau kain pak. Ini siji. Kuangir ini kuangir. Oh, kuangir. Niki Pak, saya rupane paling sakit apa niki? Niki. Oh, kok sakon. Niki. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Oke. Kosong sini barang. Sapron tak kayak gini ya, jadi semoga kasih. Sapron. Lah kok apa? Jangan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Arep njaluk lagu nopo? Lagu tuwa apa lagu nom? Lagu lama apa baru? Lama. Yo, mergo tak takno poke. Lagune ditinggal rapi. Korban janji. Nanti korban janji apa ya? Koe lungo pajak rongrongos rongosi. Yo, lagu ini kan ngomong disi. Mereka tambahin. Ini nasihat melalui lagu. Hatiku rasa neloro nyawang konco jalan mohon baru tak bintak dulu. Sukanya kesusu sih. Malah dijawab daripada kesikut. Ya Allah. Alhamdulillah, selalu menikmati waktu tak menikmati. Alhamdulillah. Kalau disini, aku kasih orang lagi baru kotak. Hatiku rasa melorong nyawang koncong atau karo agomo ragui toto kromo Qurane radi waco sholate yo ditinggal no opo iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa disenreni guru yo digepuki ayo rene kendang ngaji ho Kalau aku tak. Iya, sampai dengan cangkemnya langsung. Kurangnya jumblo takut hari. Aku ngerti lagi kita lagi ya kalau sirik gusur ya uribe ayam rumah so aman dunungi rosa tondo yang iman sabar narimo najan panas panas duwe bojo iso sabunan. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jaluk doa wayan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali mretes mili bali nang tapi pas salat ya. Semoga sing melu tim hadroh sesuk oleh bojo ayu. Amin. Amin. Bojo anak telu. Sholli wa sallim. Sholli wa sallim. sholawat mandi. Jadi kalau oleh jasa ini sokok kayak gitu. Begitu jenengan motor niki kalau di pegangan, ya Allah, pulau di hati ini. Wes sing jumblo-jumblo, ya Allah, pulau ingin tak sing di anak, ya Allah, pulau pengen anak pulau sore. Sing sapi tak ingin bang, ya Allah, buka buka sapi dari mulut. Wangi ya takoi. Berat. Sing pakai ping. Kalau kau buat sing pakai ping kau. Saking kiai-kiai kula para rogo. ijazah saya dulu nih. Lagi berkumpul terus nong kali jenengan jenengan dulu ijazah saya. Kecuali sih kalau kayak aku. Kumisnya diurin duit kumis kan di sini kok kayak ngeleng-ngeleng ya. Ya Allah, panas men. Oh, apa ya? Wis. Kok iki kok malah dadi.